untung berseri mawangi menghiasi ibu. Mengusik hatiku, mengapa dirantau? Air mataku titik berlinang, dusunku terkenang-kenang, hasratku ingin segera kembali pulang ke pangkuan ibundaku sayang. Betapa hati takkan rindu akan bunga nan indah ayu. Hasratku segera menjelma, kukuh terbang malam menjelang kasihku. Terasa betapa ku rindu